Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang takut kehilangan pasangannya. Di sini ada yang takut nggak kehilangan pacarnya? Oh, enggak. Loh, ya apa rek? Ya di sini masih semangat kan? Masih dong ya.